tahu dia dah balik ke. Janganlah kamu berpecah belah, ya. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. فتعالى الله dan Rasulnya dan janganlah kamu berbalas. فتفشلوا niscaya kamu akan menjadi lemah. وتذهب ريحكم kamu akan menjadi lemah ya di hadapan musuh. Ini semua jelas menunjukkan bahawa berpecah belah bukan daripada ajaran Islam. Kiranya kita melihat perbezaan-perbezaan akidah, perbezaan-perbezaan pemahaman fikah ataupun akhlak dan manhaj, apakah kita boleh mengatakan bahawa ini semuanya boleh, semuanya betul? Ya, malah ada yang mengatakan, ada yang berhujah ya, dengan hadis yang lemah seperti lah ummati rahmat. Mereka mengatakan bahawa berpecah belah adalah satu rahmat ya. Subhanallah. Berpecah belah, bergaduh, bersengketa, berbalah adalah satu rahmat. Ada pun ada hadis mubur ya. Tetapi mereka berhujah untuk membenarkan perpecahan yang berlaku di dalam masyarakat Islam ya. Jelas bahawa perbezaan akidah, perbezaan dalam fikah dan sebagainya bukan daripada ajaran Islam. Malah seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala ya, afala yatadabbarun al-Qur'an ya walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak melihat kepada Al-Qur'an? Walau kana min 'indillah, kalau kiranya agama Allah ini dan Al-Qur'an secara khususnya bukan daripada Allah, niscaya lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mungkin mereka akan mendapati berbagai pertanggahan dan perbezaan di dalam Al-Quran secara khususnya dan di dalam ajaran Islam secara umumnya. Ini menunjukkan bahawa perbezaan akidah dan sebagainya bukan daripada ajaran Islam. Kita ambil contoh ya, di dalam masalah akidah, umat Islam sejak dahulu mereka berbeza pendapat tentang perbuatan manusia, gerak geri manusia. Apakah dia menurut kemahuan manusia itu sendiri ataupun manusia itu tak ada pilihan, dia telah ditakdirkan buat macam itu ya. Kumpulan Jabriyah ya, satu kumpulan daripada kumpulan-kumpulan Islam ni, namanya Jabriyah ya, mereka mengatakan bahawa manusia tak ada pilihan ya, setiap perbuatan dia telah ditakdirkan oleh Allah SWT ya. Kalau dia buat maksiat, kalau dia buat ibadah, itu semua telah ditakdirkan, dia tak ada pilihan. Itu satu pendapat. Tetapi pendapat ini dilawan oleh satu pendapat lagi daripada kumpulan Mu'tazilah ya, ataupun Qadariyah. Mereka, pandangan mereka bercanggah sama sekali. Mereka mengatakan bahawa manusia mempunyai pilihan yang mutlak di dalam segala gerak ini. Malah mereka mengatakan bahawa tersebut Allah tidak mengetahui tentang sesuatu perbuatan manusia melainkan setelah dia berlaku. Maknanya kita takkan, kalau kita tak semayang lagi Allah tak tahu kita akan semayang atau tidak. Melainkan kalau kita semayang, baru Allah tahu kita dah semayang, barulah tertulis pahala dan seterusnya. Jadi manusia mempunyai pilihan yang mutlak dalam segala-gala dirinya, dan takdir Allah SWT tidak ada kaitan langsung di dalam perbuatan manusia. Itu pendapat, itu satu pendapat. Jelas kita nampak dia bercanda ya. Kita ambil contoh yang lain, seperti mana ya, di dalam masalah di mana Allah. Itu masalah yang penting sebenarnya. Kalau kita nak mengaku kita beribadat kepada Allah ya, mestilah kita akan tertanya-tanya ya. Kalau orang menyembah patung, di mana sekarang Tuhan kau? Panik patung saya ini, saya beri Tuhan ya. Di mana Tuhan kau? Oh, si bulan. Di mana Tuhan kau? Oh, si pokok. Sebagainya ya. Kalau orang yang sedang, di mana kau Allah? Di mana Tuhan kau? Di dalam masalah yang besar begini pun berlaku berbagai-bagai pendapat. Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah tak bertempat. Jelas bercanggah di dalam masalah akidah, dalam masalah fikah. Hadis wala haraj, bagilah apa-apa contoh pun mesti ada perbezaan pendapat. Kita ambil contoh ya, yang saya sebutkan dalam kajian ini ialah yang sempat terjadi masalah berdarah. Bila seorang itu berdarah, membatalkan wudu atau tidak? Bermacam-macam pendapat. Ada yang mengatakan apabila kalau orang sudah berdarah, batal wudu dia, dia kena ambil wudu balik. Ada yang bercanggah mengatakan kalau darah mengalir, tak boleh batalkan wudu. Tambah lagi dengan pendapat ketiga, mereka mengatakan ah, tak boleh lihat. Kalau darah itu banyak, apakah? Kalau tak banyak, apakah? Nampak? Percanggahan pendapat. Setiap satu ini percanggahan sama lain. Kalau yang semua pendapat ini kita boleh simpulkan, ada persamaan, tak ada masalah. Tetapi masalah ini semua bercanggah. Dalam semayang, perlukah kita letak tangan atas dada? Ataupun boleh kita buat seperti mana setengah pendapat mengatakan, oh boleh letak bawah je. Mana satu lagi boleh? Awak pun tak, oh boleh duduk boleh. Awak pun nak sejak tadi tidak ke bawah. Itu sudah, ini semua adalah pendapat yang bercanggah. Oleh kerana itu, di dalam masalah percanggahan pendapat ini, saya kira dalam masalah sekalipun masalah akidah atau kefah, seorang tokoh ulama pada zaman sekarang, tapi tidak meninggal, iaitu Syekh Nasruddin Al-Albani, seorang tokoh ulama hadis, ya, pada zaman sekarang, dia meninggal pada tahun 1999, ya, di Gordon. Dia mengatakan bahawa bagi saya, ya, di dalam perbezaan pendapat ini mustahil sama sekali. Seperti mana yang kita lihat, kita mengatakan semua betul, kita pun dah nampak bercanggah macam mana semua boleh menjadi betul. Kenapa Syekh Al-Albani mengatakan dalam perbezaan pendapat ini semua, tak kira akidah atau fiqah, yang benar hanya, ya, yang mana yang betul itu yang perlu dikaji, yang mana yang ada dalil itu yang perlu, itu yang menjadi yang benar. Kerana itu, kalau kita lihat sejarah timbulnya fiqah-fiqah ini, kira dalam fiqah tidak jadi Syiah, Sufi, Tarikat, ya, ataupun dalam masalah fiqah, ya, aliran-aliran fiqah, ya, di mana sih ini? Adakah pada zaman Rasulullah tidak ada Syiah, tidak ada Khawarij, tidak ada apa? Sudah ada Jabriyah, Al-Qadariyah, ada Mu'tazilah. Nama Rasulullah ada aliran aliran fiqah, oh ada mazhab Hanafi. Bila kita mengkaji sejarah, ya, kita akan dapat simpulkan bahawa seperti mana dijelaskan oleh ulama-ulama sejarah, ya, kumpulan-kumpulan fiqah ini dilahir jauh sesudah kewafatan Rasulullah, jauh sesudah kewafatan para sahabat, apatah lagi tabi'in, ya, dan juga tabi'in dan asbab tabi'in. Sejarah menunjukkan bahawa kumpulan-kumpulan Islam ini ditimbul pada sekitar tahun 200 Hijrah, 300 Hijrah. Rasulullah wafat ini pada tahun 11 Hijrah. Jadi kita lihat, berkumpulan sejarah berpuluh-puluh tahun, kalau bukan beratus tahun, kumpulan-kumpulan ini baru timbul. Kerana itu, ulama menyimpulkan bahawa semua firqah-firqah yang timbul ini dikategorikan sebagai kumpulan khalaf. Manakala umat Islam sebelum timbulnya firqah-firqah ini, ya, dikategorikan sebagai golongan salaf, ya, khususnya ulama-ulama mereka. Kalau ulama-ulama firqah ini dikatakan ulama salaf. Kalau ulama-ulama pada zaman salaf dikatakan ulama salaf, ya. Kerana itu ulama salaf dikategorikan sebagai golongan para sahabat, ya, seterusnya golongan tabi'in dan asbab tabi'in. Setelah itu dikatakan sebagai golongan khalaf. Mana kita melihat antara salaf, pahaman salaf, aliran salaf, pegangan salaf ataupun aliran khalaf, mana yang patut kita, yang mana yang benar? Timbul setiap masa persoalan dia, yang mana betul? Yang ada banyak-banyak penjagaan ni, yang mana betul? Itu yang itu orang kita soalan lemah, ya? Mana yang betul, ya, yang mana yang kita masing-masing kita sibuk macam, yang mana yang benar? Hakikatnya jawapannya telah tersedia ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi jawapan itu akan menjadi zahir bagi mereka yang berpegang-pegang, yang betul-betul belajar Al-Quran dan Sunnah itu, orang betul-betul, bukan sekadar mengambil tabarruk, sejarah ambil berkat dia pegang Al-Quran, segala isi dia tak tahu. Itu yang masalah. Kerana itu, kalau kita lihat kumpulan yang dikenali sebagai Al-Quraniyun, ya, orang yang berpegang kepada Al-Quran, orang yang berpegang kepada Al-Quran itu tak apa, itu yang hati-hati, ya. Kalau dikatakan pegangan saya adalah Al-Quran, itu stop, titik. Ini hati-hati, ini betul-betul. ini tak tentu benar ni, ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, asas agama adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran titik. Al-Quran dan Sunnah. Bagi orang-orang Quran ini, mereka mengatakan kami berpegang kepada Al-Quran. Hadis. Ini bukan berpegang dengan hadis. Mana dalil? Mana dalil yang ada sebut dalam Al-Quran mengatakan berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis? Kalau Al-Quran dari penulis surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas akan jumpa perkataan hadis yang kemudian masukkan kan hadis hadis Rasul. Hadis itu juga ni. Ah sudah, kalau yang tak ada pahaman, dia akan membenarkan. Tetapi bagi mereka yang mengkaji, bagi mereka yang berilmu, pegangan Al-Quran dan Sunnah jelas dalam Al-Quran bahawa banyak firman Allah SWT, wa'ati Allah wa Rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya, taatilah Allah dan Rasulnya. Itu adalah dalil yang jelas suruhan daripada Allah SWT supaya kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ini dalilnya jelas bagi siapa? Bagi mereka yang mengkaji Al-Quran, bagi mereka yang mengamati Al-Quran, ya, dan mengambil panduan daripadanya. Begitu juga dengan berpegang kepada ajaran salaf. Ya. Telah disebutkan dalam Al-Quran, apatah lagi dalam hadis-hadis Rasulullah. Tapi hadis ini hanya jelas kepentingan yang kita katakan bagi mereka yang mengamati Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu. Kita lihat, saya sebutkan dalam kitab ini, di dalam surat yang keempat, ya. Lihat surat keempat, ya. Ayat yang ke atas tadi, ayat Quran ke atas tadi, ya. وَمَنْ يُشَقِّقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan tentu maksudnya, dan sesiapa yang menentang Rasulullah sudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah, dan dia pula mengikut jalan yang lain daripada jalan orang-orang yang beriman, dan dia mengikut jalan yang lain daripada jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan. Hanya Allah akan membiarkan dia dalam kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari akhirat kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah dua-dua tempat kembali. Ya. Bagi orang biasa, ya, dibaca ayat ini tak nampak apa-apa. Sekiranya apa yang diberikan dengan manhaj salaf, ya, awak kata ibu kata ada manhaj salaf disebut dalam ayat ini, mana manhaj salaf? Kita lihat, barang siapa yang menentang Rasulullah sesudah terjelas kepadanya kebenaran dan dia mengikuti jalan selain daripada jalan orang-orang yang beriman, kita menolong perkataan Allah SWT. Setiap perkataan Rasulullah ada maksud, perkataan Allah SWT ada maksud ni. Bukan seperti manusia, cakapan manusia banyak cakap kosong je. Perkataan Allah SWT setiap itu ada maksudnya. Dan dia mengikut jalan selain daripada jalan orang-orang yang beriman. Kenapa Allah SWT memberikan jumlah ini? Kenapa dia tidak kata, ya, dan dia menentang ajaran Rasulullah, ya, sudah jelas kepada kebenaran, dan dia mengikut jalan selain daripada jalan Rasulullah. Kenapa Allah kata seperti itu? Tetapi Allah kata, dan dia mengikut jalan selain daripada jalan orang-orang yang beriman. Di sini perlu kita renung, tidak. Apakah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang beriman? Ya. Mungkin bagi orang yang tak faham, kita maksud orang yang beriman lah. Ah, sudah. Kita lihat orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, sejak 1400 tahun dahulu, ada macam-macam. Ya. Ada yang bertakwa, ada yang tak bertakwa, ada yang buat maksiat, ada yang beribadah, ada yang kuat ibadahnya, ada yang lemah ibadahnya, ada yang iman kuat, ada yang iman tak kuat. Satu yang ikut ni, kalau awak kata semua ni orang-orang yang beriman, jelas bahawa orang-orang yang beriman yang dimaksudkan ni adalah orang-orang yang khusus, ya. Seperti mana firman dia, ya ayyuhallazina amanu, banyak ayat Quran dalam Al-Quran mengatakan semuanya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pada satu ayat itu juga secara khususnya, kalau secara umumnya orang-orang yang iman lah sepanjang zaman sampai hari akhirat. Tapi secara khususnya apabila ayat Quran itu turun kepada Rasulullah, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ditujukan kepada siapa secara khususnya? Kalau bukan kepada para sahabat. Ya. Dan para sahabatlah yang golongan ataupun orang-orang yang beriman pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu menunjukkan bahawa dan mereka mengikut jalan selain daripada jalan orang-orang yang beriman, itu mempunyai satu maksud yang khusus, satu golongan yang tertentu, satu kelompok manusia yang tertentu. Ya. Siapakah orang yang tertentu ini? Siapakah orang yang beriman ini? Ya. Dijelaskan lagi dalam hadis Rasulullah, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah turunku, Summa ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah turunku, dan setelah itu mereka yang seterusnya, dan setelah itu mereka yang seterusnya. Rasulullah berhenti kat situ. Rasulullah tak ada kata seterusnya sampai akhirat. Tak. Rasulullah berhenti pada tiga kurun sahaja. Kerana itu ulama mengatakan bahawa pujian Rasulullah ini ditujukan kepada golongan sahabat yang pertama sekali, setelah itu golongan tabi'in, setelah itu golongan atba' tabi'in. Ya. Dan inilah cerita sejarah membuktikan bahawa mereka memang berhak untuk mendapat pujian. Ya, seperti mana yang dituju oleh Rasulullah dalam hadis tadi. Kerana mereka tidak bercanggah dan tidak berbalah, seperti mana yang dikatakan tadi. Malah percanggahan telah bermula setelah zaman sahabat, setelah zaman tabi'in, setelah zaman atba' tabi'in. Dijelaskan lagi dalam hadis Rasulullah, ya. Apabila Rasulullah, kalau kita lihat percanggahan pendapat, perbalahan dalam masyarakat Islam telah dijangkakan oleh Rasulullah tidak dahulu lagi. Dalam hadis menyatakan sesungguhnya Bani Israel telah berpecah kepada 72 golongan. Bani Israel telah berpecah, ya, golongan Yahudi dan Nasrani telah berpecah. Lalu Rasulullah mengatakan, وَتَخْتَرِفُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثُ وَسَبْعِينَ مِلَّةٍ. Umatku akan berpecah belah. Maksudnya orang-orang Islam akan berpecah belah. Rasulullah dah kata, dah jangka. Apa kesudahan ke-73 golongan yang Rasulullah sebutkan ini? Rasulullah tak ada kondong final. Semua mereka akan masuk dalam mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, إِلَّا وَحِدَةٍ. Daripada 73 kumpulan yang berpecah-pecah ni, kita duduk sebutkan tadi, semuanya masuk neraka. Dan itu tak boleh kita kata sama sekali kumpulan yang bermacam-macam ni, insyaAllah semua masuk neraka, selamat daripada api neraka. Semua akan masuk surga. Jadi semua akan selamat daripada api neraka. Tidak, Rasulullah kata semuanya akan masuk neraka. Illa wahid, kecuali satu. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, al-jama'ah, golongan yang terselamat ni, bila para sahabat jadi, manhum ya Rasulullah, siapakah golongan yang terselamat ni? Semoga kita juga tergolong dalam golongan yang terselamat. Siapa nak masuk dalam golongan yang tak selamat? Rasulullah mengatakan, al-jama'ah, iaitu para jemaah. Dan ungkapan inilah yang ditujukan dalam ungkapan kita, al-sunnah wal-jama'ah. Rata-rata kita pun ditanya, kau ni si'ah ke sunnah? Oh, aku ada semua semua. Kalau kita boleh ditanya Ahlus Sunnah Jemaah atau pun dia? Sedangkan Rasulullah menjelaskan dalam satu riwayat lagi apakah yang dimaksudkan dengan jemaah, seperti mana disebutkan dalam hadis, ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang berada pada landasanku dan landasan para sahabat. Lihat, Rasulullah tidak kata mereka yang berada di atas landasan itu, tapi Rasulullah tambah lagi dan landasan para sahabat. Signifikan ataupun kenapa Rasulullah menyebutkan sahabat ni, kita akan lihat kenapa perlunya kepada pegangan sahabat, kenapa perlu. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain. Ya, hadis ini dikenali sebagai hadis Al-Arbab bin Sariyah, seorang sahabat bernama Al-Arbab bin Sariyah. Sahabat Rasulullah bernama Al-Arbab ni, dia mengatakan, wa'adana Rasulullah wa'idatan dalilah, Rasulullah memberikan kami satu nasihat. Ya. Rasulullah memberikan satu perjumpaan, ya, bersama dengan sahabat-sahabat baginda Rasulullah Ta'ala alaihi. Rasulullah memberi satu nasihat yang sangat menyentuh, sehingga Al-Arbab ni menyatakan nasihat Rasulullah itu sampai menggetarkan hati kami. sehingga air mata kami berlinangan. Mendengar nasihat Rasulullah ini, seorang sahabat berkata, "Ausina ya Rasulullah." Menyampaikan kepada baginda kami nasihat ini, berikanlah kami satu wasiat. Moga wasiat ini kami akan jadikan sebagai pegangan dan pedoman. Apakah nasihat? Nasihat umat Rasulullah. Rasulullah berkata, "Usikum bitaqwallah wa sam' wa ta'ah." Aku berwasiat kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah dan dengar dan patuh. Dan Rasulullah mengatakan, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku, nasihat Rasulullah. Ya. Berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin. Ya. Hadis ini disebutkan oleh Rasulullah jelas sebelum kewafatan Rasulullah. Ya. Tetapi seolah-olah Rasulullah telah menjangkakan akan adanya para khalifah sesudah baginda. Dan itu yang berlaku, ya. Bagaimana yang kita ketahui setelah Rasulullah, ya, datangnya khalifah Abu Bakar, Umar, Fatimah dan Ali. Ya, lalu Rasulullah mengatakan, "Abu 'alaiha bin nawajid." Hendaklah kamu berpegang kepadanya dengan gigi geraham kamu. Ya, jangan pegang-pegang sambil tengok saja. Pegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifah, kepada khalifah sunnah itu dengan gigi geraham kamu. Jadikan itu sebagai pedoman. Lalu Rasulullah niatkan dua ijaku memasukkan umur dan jangan sekali-kali kamu membuat benda-benda yang baru. Ya, dan kamu berpegang pada sunnah dan sunnah Rasulullah dan sunnah khalifah, jangan kamu nak buat benda-benda baru, nak buat inovasi. Ya, inovasi dalam dunia ini, buat benda-benda elektronik, benda-benda printer bagus lah. Tapi nak buat inovasi dalam benda-benda ibadah, Rasulullah kata jangan. Tak ingin aku lama dah terjun. Dalam hadis yang saya sebut ini ada sedikit silapan ini. Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah. Saya tulis fa'inna kulla bid'atin dalalah. Ada kami ada tertinggal. Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Kalau dalam terjemahannya, dan jangan sekali-kali kamu melakukan perkara yang baru, kerana setiap yang baru, kena tambah tu ya, kerana setiap yang baru adalah bid'ah. Setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ya. Jadi Rasulullah menyuruh supaya kita berpegang kepada sunnahnya dan sunnah para khalifahnya. Ya. Dan melarang kita daripada melakukan benda-benda yang baru. Kalau ditanyakan siapakah para khalifah, jelas khalifah yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah para khalifah yang empat. Rasulullah dah berjanji akan ada khalifah. Jadi mereka ni lah yang dimaksudkan dalam hadis ini, para khalifah yang empat secara khususnya, dan para sahabat secara umum. Rasulullah kita berpegang kepada sunnahnya dan sunnah para sahabat secara umum. Daripada hadis, daripada ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang telah kita dengar tadi, menunjukkan kepada kita tentang pentingnya pahaman salaf salih berpegang kepada pegangan para sahabat dan pegangan ulama-ulama salaf. Pertimbangan yang saya sebutkan tadi, mungkin akan ada yang bertanya, apa signifikannya pegangan salaf? Apa pentingnya kita berpegang kepada salaf? Al-Quran dan Sunnah sudahlah, sudahlah kita salaf-salaf sudah. Ya? Pertimbangan yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani mengatakan pentingnya apa? Sebutlah Syiah ke, Sufi ke, tarikat ke, ya? Awak tanyalah, tanya orang Syiah, apa pegangan kamu? Jangan rasa heran dia kata, saya Quran dan Sunnah. Tanya orang Sufi yang buat macam-macam amalan, zikir rock semua yang kita dengar, ya, zikir sampai terhujuk-hujuk. Kamu ni pegangan kamu apa? Quran dan Sunnah. Kamu jangan main-main dengan aku. Quran dan Sunnah. Orang Sufi percaya kepada benda-benda tahyul, percaya kepada wali boleh terbang semua. Kamu pegangan kamu ni apa ni sebenarnya? Al-Quran dan Sunnah. Kelik juga Kenapa semua ni pegang Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah? Kerana tu Syekh Al-Albani mengatakan bahawa kerana walaupun mereka mendakwa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi perbezaan yang ada, ya, di mana kita lihat kumpulan-kumpulan insan ini berbeza, berbalah, ya. Apa yang sebab mereka berbalah? Sedangkan pegangan mereka seperti mana mereka yang mereka dakwakan Al-Quran itu. Perbezaan dia adalah cara fahaman mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dari itu kita dapati bahawa orang Syiah apabila mereka melihat Al-Quran dan Sunnah, mereka memahaminya mengikut fahaman mereka. Apabila orang Sufi melihat ya Al-Quran dan Sunnah, mereka memahami mengikut fahaman mereka. Ya. Begitulah kumpulan-kumpulan yang lain. Kita ambil contoh. Ya, terdapat satu hadis di mana Rasulullah mengatakan la taqumu as-sa'ah hatta la yakuna ala wajhil ard man yaqul Allah Allah. Tidak akan timbul hari kiamat melainkan apabila seluruh muka bumi ini tidak ada orang mengatakan Allah Allah. Kita lihat apa tafsiran orang sufi. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahawa afdalu zikir, sebaik-baik zikir adalah Allah Allah. Rasa juga kita lihat zikir dia Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Boleh juga rasa dia punya cara zikir dia. Ya, apa dia punya dalil dia? Itulah dia hadis yang disebutkan tadi. Sedangkan itu menunjukkan bahawa mereka memahaminya mengikut fahaman mereka. Sedangkan kalau kita lihat dalam hadis yang lain, jelas Rasulullah menjelaskan maksud Allah itu Allah Allah seperti mana dalam riwayat yang lain, tidak akan bangkit hari kiamat melainkan apabila tidak ada orang mengatakan la ilaha illallah. Jadi Allah Allah tu bukan maksudnya kita berzikir Allah Allah. Ya, yang dimaksudkan adalah ucapan la ilaha illallah. Lihat, nampak kita lihat bagaimana apabila kita menggunakan akal fikiran kita semata-mata di dalam mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah, maka akan lahirlah bermacam-macam fahaman dan pegangan. Kerana itu ada mengatakan bahawa kalau 10 orang berkumpul masing-masing untuk memberi pendapat, bukan 10 pendapat akan keluar, tak, 11 pendapat. Ya. Masing-masing ada pendapat yang lain. Ya, ah, aku ah betul. Ah ini setengah betul. Oh ni haram, oh ni halal, eh ni wajib. Ah, mana satu? Kerana berpegang kepada akal manusia yang serba cetek, ya. Mengapa perlu berpegang kepada fahaman salaf? Ya. Apakah kelebihan yang ada pada para sahabat? Ya. Mungkin akan ada yang mengatakan seperti mana yang memang ada yang mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Ya. Ada yang mengatakan bahawa bukankah orang sahabat, para sahabat manusia. Kita juga manusia. Masing-masing aku ada akal, kau ada akal apa? Ya. Bukan para sahabat ada akal, saya ini tak ada akal. Saya boleh fikir juga. Jangan fikir, saya pun boleh fikir. Itu hujah mereka. Sedangkan mereka tidak tahu bahawa para sahabat mempunyai kelebihan yang tidak ada pada manusia lain. Apakah kelebihan para sahabat? Perkara ini akan terjelas apabila kita bandingkan para sahabat dengan umat-umat yang terdahulu. Bukankah kita, sebelum Nabi Muhammad ada 24 rasul lagi? Ya. Bermula dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, sehingga kepada Nabi Isa. Bagaimana keadaan pengikut-pengikut mereka? Ya. Jadi, kalau kita lihat reaksi umat-umat yang terdahulu dengan reaksi para sahabat, ya, kita akan dapat menghargai para sahabat. Kita lihat Nabi Nuh, rasul yang pertama diutuskan oleh Rasulullah. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, ya. 950 tahun. Rasulullah berdakwah berapa lama? 23 tahun saja. Tapi kalau nak bandingkan dengan Nabi Nuh, memang 950 tahun. Kalau logik, pengikut dia mesti ramai. Tak, ya. Pengikut ni tidak. Tidak ramai, mana boleh dihitung dengan jari. Malah isteri Nabi Nuh sendiri pun tak masuk Islam, ya. Tidak menerima suruhan Nabi Nuh AS. Apa reaksi kaum Nabi Nuh? Dalam Al-Quran menceritakan qalu ya Nuh qad aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Mereka mengatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kau ni dah banyaklah bergaduh dengan kita, ya. Duk menyuruh kepada Nabi menyuruh kepada sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang pun dah malas nak dengar. Fa'tina bima ta'iduna. Apa yang balasan kalau kita tak terima suruhan kau? Api neraka. Amin. Mari tunjuk api neraka. Sampai begitu sekali. Ya. Itu reaksi Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh. Apa reaksi terlihat Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya. Sama juga kaumnya menolak suruhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malah bapa Nabi Ibrahim terus dia sebagai tukang memahat berhala. Bapa Nabi Ibrahim kerja dia membuat berhala. Dia pun tak nak terima ya seruan Nabi Ibrahim anaknya. Malah bukan sekadar itu, mereka telah mencampakkan, cuba membakar Ibrahim alaihissalam dalam keadaan hidup-hidup. Tapi seperti mana yang kita ketahui, Allah telah menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada dibakar oleh kaumnya. Nabi Musa alaihissalam, ya. Bagaimana reaksi Nabi Musa, kaum Nabi Musa alaihissalam? Kalau kita bahasa kita lah, kita boleh kata kaum Nabi Musa, iaitu orang-orang Bani Israel, iaitu kaum Yahudi, ya. Orang-orang Nabi Musa telah, ataupun seluruh Nabi-Nabi selain daripada Nabi Muhammad telah diutuskan kepada Bani Israel, iaitu kaum Yahudi. Dapat kita katakan bahawa kaum Nabi Musa ini, orang kata lebih kurang hajar, ya. Apa mereka berkata apabila Nabi Nuh datang kepada, menyuruh kepada menyembah Allah, ya. Kaum Nabi Musa, mereka mengatakan, qalu ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan. Wahai Musa, kita tidak akan beriman dengan kau melainkan kalau kita melihat Allah secara nyata. Pertunjukkan kepada kita Allah, baru kita nak sembah dia. Menghajar tak menghajar, ya? Di antara sifat-sifat Nabi, kaum Nabi Musa ni juga, kita lihat kalau kita baca Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ada satu kisah apabila kaum Nabi Musa disuruh oleh Allah supaya menyembelih lembu, ya. Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, ya, menyembah menyembelih lembu. Apa reaksi kaum Nabi Musa, ya? Apakah mereka terus sama nota dengar dan patuh? Tak. Mereka berkata kepada Nabi Musa, lembu, lembu jenis apa, Lalu terpaksalah Nabi Musa kembali dan berdoa dan bertanya kepada Allah. Sesungguhnya kaumku tak faham apa maksud lembu yang Allah maksudkan. Lalu turunlah ayat, ya. La faridun wala bikr. Tak terlalu tua, tak terlalu muda. Apabila Nabi Musa menjelaskan kepada kaumnya, Allah nak kamu sembelih satu lembu yang tak terlalu tua, tak terlalu muda. Mudah. Arahan yang mudah jelas. Tak. Degil juga. Buat-buat tak mandai, buat-buat bodoh orang kata. Color dia warna apa? Warna dia warna lembu tu nak macam mana? Nak hitam ke, bertompok ke, macam mana? Paksa Nabi Musa kembali kepada, berdoa kepada Allah, ya ya Allah, kamu pun tanya apa color dia pula. Maka turunlah perintah Allah, safra fati'ul launuha. Warnanya emas. Emas. Maaf, warnanya kuning. Kuning keemasan. Apakah cukup penjelasan tu? Tak. Ya Musa du'lana, innal baqara tashabaha 'alaina. Kami dah keliru dah. Macam banyak sangat pula lembu warna kuning. Ya, cuba kita cari. Tak, tapi itu jawapan dia. Ini reaksi kaum Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kami kelirulah. Tak terlalu tua, tak terlalu muda, nak kuning pula. Cuba jelaskan lagi. Maka turunlah penjelasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. La dalulun tusirul harf. Lembu tu hendaklah tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, warnanya kuning, tidak digunakan untuk bercucuk canam, wala dan tidak digunakan untuk menyiram kebun. Musallamatun, tak ada aib. Dia hendaklah dalam keadaan sempurna. Dia tak ada cacat, tak ada. La syiata fiha. Kuning tu jangan ada tumpuk-tumpuk. Ya, kalau ada kuning atau ada tumpuk hitam satu tak boleh. Ini adalah balasan daripada Allah Subhanahu taala kerana tak dengar, tak patuh, ya, kepada suruhan nabi mereka, Nabi Musa. Lalu apabila mendengar penjelasan tentang sifat-sifat lembu tu, Allah Allah mengatakan fadzabahuha wa ma kadu yafalun. Mereka akhirnya jumpa juga, jumpa ya. Wa ma kadu yafalun, tapi hampir-hampir mereka tidak dapat melaksanakan suruhan Allah Subhanahu taala. Kerana sifat tu dah berasanya banyak sangat, turunlah sifat-sifat yang yang Allah kehendak, lalu mereka berusaha cari, akhirnya jumpa juga ya. Tapi itu sifat sifat kaum Nabi Musa alaihissalam. Degil, tak nak dengar, banyak soal, banyak cakap ya. Bukan sekadar itu, baru-baru ni, baru semalam ya, kita ada apa, puasa Ashura ya, berpuasa pada hari Ashura. Sempena puasa Ashura ni adalah sempena seperti mana yang dijelaskan dalam hadis, ia adalah sempena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu taala daripada Firaun. Apabila Nabi Musa bersama dengan pengikut dia ya, ada pengikut yang beriman dengan Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Apabila mereka lari daripada Firaun ya, dan seperti mana yang kita, kisah yang kita ketahui dalam Al-Quran ya, apabila Nabi Musa mengetuk dia punya tongkat, lalu terbukalah laut dan mereka lalu dengan selamat. Lalu apabila Firaun pun nak turut sama, dia tenggelam ya. Peristiwa hari itu dikenali sebagai hari Ashura. Apa yang nak dikatakan ialah apabila telah selamat daripada Firaun ya, Nabi Musa dengan pengikutnya terus menuju kepada Baitul Maqdis ya. Daripada Mesir, Nabi Musa dengan pengikut menuju kepada Baitul Maqdis. Tetapi pada waktu itu terdapat pemerintah dekat Baitul Maqdis, ada kuasa yang ada kerajaan yang sudah bertapak di Baitul Maqdis ya. Apabila Nabi Musa menyuruh supaya pengikut dia untuk sama-sama masuk dalam Baitul Maqdis ini untuk menakluk Baitul Maqdis ini ya, apa reaksi kaum Yahudi? Apakah mereka terus berani? Ya, kami dengar dan patuh. Jom kita berjihad, jom kita menyerang Baitul Maqdis, kita tawan dia ya, tanah suci ini, jom kita tawan. Tak, malah Nabi Musa apa dia orang kata, idhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah kau wahai Musa dengan Tuhan kau, pergilah berperang. Inna huna qa'idu, kita tak nak duduk kat sini, takut, penakut ya, tak nak memantu rasul mereka Nabi Musa ya. Inilah dia sifat kaum-kaum yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbeza dengan para sahabat. Bagaimana para sahabat? Adakah wujud-wujud sifat-sifat ni? Orang ajar, tak nak dengar cakap, penakut dan sebagainya. Tidak. Kalau kita lihat sejarah para sahabat, mereka dengar dan patuh. Mereka berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad. Seperti mana yang kita ketahui, mereka membuka kota Mekah ya, tanpa ada dengan jayanya, tak ada tanpa ada nak masuk nak serang, tak nak serang, tak ada. Rasulullah kata serang ya. Dengar arahan Rasulullah, mereka terus patuh. Bukan sekadar arahan Rasulullah, kalau berita tentang arahan Rasulullah, mereka juga patuh. Kita lihat seperti kisah pertukaran kiblat ya. Kalau ada yang dah buat umrah ya, ataupun mendengar tentang masjid Qiblatain ya, di Madinah ada satu masjid nama dia Masjid Qiblatain, dua kiblat. Kerana kisahnya adalah apabila berlaku pertukaran kiblat, pada mulanya menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi apabila Rasulullah berhijrah beberapa tahun, selang setahun lebih, turun suruhan Allah Subhanahu taala, fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Allah menyuruh supaya Rasulullah berpaling daripada Baitul Maqdis ke Kaabah, seperti mana yang kita apabila kita semain kita menghadap ke Kaabah. Apabila turun suruhan ini, maka Rasulullah, maka kabarnya tersebar di kalangan penduduk Madinah, di kalangan para sahabat. Di antara peristiwa yang berlaku adalah pada suatu ketika para sahabat sedang sembahyang ya, Rasulullah di Madinah di Masjid Nabi. Para sahabat di Masjid Qiblatain ni, mereka sedang sembahyang. Lalu orang-orang yang lalu nampak para sahabat tengah sembahyang, orang tengah sembahyang kat kiblat lama ya, masih lagi menghadap ke Baitul Maqdis. Maka mereka pun berteriak ya, kiblat sudah berubah. kiblat sudah berubah, sekarang menghadap ke Masjid Haram. Mereka mendengar kata-kata seorang sahabat juga yang menceritakan tentang arahan Rasulullah. Bukan Rasulullah sendiri. Tak ada nak tunggu salam. Apa kau cakap tadi? Tak ada. Mendengar aje orang tengah sembahyang ni terus berpaling. Nampak berpaling bukan yang sedikit je. Keganjak sikit tak. Dia pun menghadap sana, sana Baitul Maqdis. Kita andaikan Baitul Maqdis sana. Mereka berpaling 180 darjah menghadap, kerana Makkah adalah di arah yang sebalik. Terus tanpa ada banyak tanya, tanpa ada banyak soal. Betul ke kau cakap ni? Rasulullah cakap ni, betul. Kita orang tengah semayang ni. Tak ada, terus. Itu adalah sifat para sahabat. Mereka dengar dan patuh. Kerana itulah mereka telah dipuji oleh Allah SWT. Malah Allah SWT telah bersaksi dalam Al-Quran, seperti mana yang kita sebutkan tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah bersaksi ke atas mereka kerana sebagai tergolong dalam orang-orang yang beriman. Manakala bagi kita, kita tak mampu untuk mengatakan aku beriman, aku akan masuk syurga. Na'udzubillah. Kita mengharapkan syurga. Kita mengharapkan supaya kita masuk syurga. Tapi untuk kita kata, saya masuk syurga, awak masuk neraka. Tak ada. Kita hanya boleh mengharapkan. Tetapi bagi sahabat, mereka semua akan masuk syurga. Kerana mereka telah disaksikan keimanan mereka oleh Allah SWT, bukan sesiapa. Allah dah bersaksi bahawa mereka beriman. Kerana itu para sahabat, ulama mengatakan keseluruhan para sahabat adil. Mereka semua adalah adil, thiqah, boleh dipercayai. Dalam apabila datang berita, datang riwayat daripada jalan para sahabat, berkata Abu Hurairah, berkata Aisyah, berkata Jabir, berkata Ibnu Umar dan sebagainya, tak perlu kita nak persoalkan lagi, dia orang ni thiqah, boleh dipercaya. Tak ada, tak ada persoalan lagi. Para sahabat semua adalah adil, thiqah, mereka boleh dipercayai. Di antara juga, di antara mengapa para sahabat ataupun para salaf perlu kita jadikan sebagai pedoman, kerana para sahabat mereka telah menyaksikan Rasulullah, mereka telah bersama dengan Rasulullah, dan mereka telah mendapat pendidikan terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajar, guru mereka adalah Rasulullah. Berbeza dengan kita, kita kenalah berhulur ke hilir, mencari guru, mencari kitab untuk membaca dan mendapat ilmu. Tapi bagi para sahabat, mereka terus berguru dengan Rasulullah. Berbeza dengan kita, kita kena kaji hadis, ini hadis ni dhaif ke tidak, hadis ni sahih, hadis dhaif, banyak banyak kerja. Berbeza dengan para sahabat, mereka dengar terus, mereka mendapat pendidikan terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu lebih patutlah kalau bertanya tentang, kalau nak bertanya tentang apa ni Islam, para sahabatlah yang lebih tahu. Fahaman siapa yang lebih tahu tentang suruhan Rasul dan larangannya? Kalau kita ada sahabat, kalau orang tu nak tahu tentang sahabat kita, bukankah kita lebih tahu tentang sahabat kita daripada orang yang lain? Kalau awak nak kenal sahabat saya, awak datanglah tanya saya. Saya tahu, dia lahir kat mana, dia buat macam mana, sifat dia macam mana, sebab saya ni sahabat dia. Begitu jugalah dengan para sahabat. Mereka lah lebih tahu tentang suruhan dan larangan Rasulullah, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Para sahabat lebih tahu. Kerana kalau kita nak cuba faham apa yang Rasulullah kata, seperti mana yang contoh yang saya berikan tadi, silap-silap apa yang Rasulullah kata, kita faham ikut lain. Dalam hadis tadi, Allah, Allah, kesudahan ni kita pun berzikir Allah, Allah. Di situ kerana kita tidak mengikut fahaman yang betul. Kita faham ikut lain, kita faham salah. Sedangkan yang sepatutnya kita faham mengikut fahaman para salaf, para sahabat, kerana mereka telah mendapat pendidikan terus daripada Rasulullah, dan itu adalah cukup kemuliaan untuk kita jadikan mereka sebagai pedoman. Baik, kalau seorang tu bertanya bagaimana kita nak mengenali salaf, saya nak kenal salaf ni, apakah cara, apakah jalan-jalan yang perlu saya tempuhi? Jawapan dia adalah dengan kita mengenali hadis Rasulullah, dengan kita mengenali asar para sahabat. Caranya adalah dengan kita mengkaji hadis, dengan kita mengkaji asar. Kerana itu adalah pegangan salaf. berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sejajar dengan pahaman Salafus Salih. Ya? Bukan seperti mana kumpulan-kumpulan tarik, kumpulan-kumpulan yang kita sebutkan tadi. Mereka sekarang berkata kami berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Titik. Sedangkan yang sepatutnya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sejajar dengan pahaman Salafus Salih. Caranya, kenalah kaji hadis. Ya, kenalah kaji kata-kata ulama salaf, kata-kata para sahabat yang dikatakan sebagai atar. Kalau hadis, kata-kata Rasulullah. Kalau asar adalah kata-kata para sahabat. Ya? Baik. Sekarang pun dah 11:30. Masa yang diberikan sampai 11:45. Jadi tinggal 15 minit. Tak tahu kalau ada soalan. Kalau ada soalan, kalau tak ada soalan, kita berehat dulu. Ya. Ada seorang yang tak jelas. Al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Kita dengar dan patuh, ya, kepada apa ni? Suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal bara, kita berlepas daripada segala yang bercanggah dengan suruhan Allah dan Rasulnya. Itu al-wala. Al-wala maknanya kita dengar dan patuh. Itu dengar dan patuh kepada suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal bara, kita berlepas diri, ya, daripada segala yang bercanggah dengan suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala atau yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita berlepas diri. Kita jangan berkompromi. Kita tak ada kaitan, ya, seperti mana al-wala wal-bara kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, sejajar dengan fahaman Salafus Salih. Maknanya kalau kumpulan-kumpulan ataupun fahaman-fahaman yang bercanggah dengan fahaman Al-Quran dan Sunnah mengikut fahaman Salafus Salih, kita berlepas diri, ya. Kita tak ada kaitan langsung. Al-bara maknanya berlepas diri, ya. Baik, kita berehat dulu, ya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita berehat selama setengah jam. Pukul 12 kita kembali semula. Assalamualaikum.